Konsultasi Syariah. Ternyata memakai sandal itu sunnah para nabi. Pertanyaan, benarkah memakai sandal termasuk sunnah para nabi? Jawaban, Bismillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah, wa ba'du. Sandal termasuk pakaian yang menjadi kebiasaan para nabi. Allah menceritakan Nabi Musa alaihi salam ketika dipanggil di lembah tua untuk melepas sandalnya. Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, yang artinya, ketika ia datang ke tempat api itu, ia dipanggil, Hai Musa, sesungguhnya aku inilah Tuhanmu, maka tanggalkanlah kedua terompahmu, sesungguhnya kamu berada di lembah yang suci, tua. Quran Surat Thaha, ayat 11 dan 12. Ibnul Arabi mengatakan, sandal termasuk pakaiannya para nabi. Dalam hadis dari Jabir radhiyallahu anhu, dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, bahwa beliau memotivasi umatnya untuk banyak menggunakan sandal. Beliau bersabda, "Istaksiru minan ni'al, fa inna rajula la yazalu raqiban man ta'al." Yang artinya, sering-seringlah memakai sandal, karena seseorang akan selalu naik kendaraan selama dia memakai sandal. Hadis riwayat Ahmad, Muslim, dan yang lainnya. An-Nawawi membuat judul bab untuk hadis ini, anjuran untuk memakai sandal atau alas kaki lainnya. Kemudian beliau menjelaskan maksud hadis, maknanya, bersandal disamakan seperti naik kendaraan dalam hal sama-sama meringankan beban, tidak mudah kelelahan, kakinya lebih terjaga dari bahaya di jalan, seperti duri, jalanan yang kasar, atau kotoran. Hadis ini juga menunjukkan anjuran menggunakan sandal atau apapun yang dibutuhkan ketika safar sebagai perbekalan ketika safar. Syarah Sahih Muslim. Kapan memakai alas kaki bernilai pahala? Pada asalnya, memakai alas kaki termasuk perkara tradisi. Siapapun bisa melakukannya, termasuk orang yang tidak beragama. Karena itu, semata memakai sepatu bukanlah termasuk amal yang berpahala. Kapan ini menjadi berpahala? Jawabannya, jika diniatkan untuk mengikuti perintah Nabi sallallahu alaihi wasallam atau al-imtithal. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Innamal a'malu binniyat wa innama likulli imrin ma nawa." Yang artinya, sesungguhnya semua amal tergantung niatnya, dan sesungguhnya pahala yang diperoleh seseorang tergantung niatnya. Muttafaqun alaih. Itulah pentingnya memiliki ilmu tentang sunnah, sehingga setiap kebiasaan kita yang sesuai sunnah bisa kita niatkan dalam rangka mengikuti sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sebagian ulama mengatakan, ibadahnya orang yang lalai adalah menjadi kebiasaan, sementara kebiasaan orang yang sadar bisa menjadi ibadah. Syarah Al-Arba'in An-Nawawi Ibnu Utsaimin. Demikian, Allahu A'lam.